Mitra bisnis, dalam rubrik khusus di website koran internet, Kwik Hyun Gi memberikan tanggapan atas berbagai masukan serta pendapat masyarakat atas buah pikirannya yang telah dipublikasikan selama ini. Salah satu tanggapan yang telah diberikan oleh Kwik Hyun Gi adalah mengenai masalah pengelolaan sumber daya alam. Menurut Kwik Hyun Gi, saat ini kita sedang dibuat melarat akibat aksi penghisapan yang dilakukan oleh pemodal asing yang berasal dari negara-negara maju, dan kondisi itu harus segera kita tanggulangi dengan menonjolkan keberanian untuk mempertahankan milik kita yang sedang dirampok. Untuk membahas apakah benar saat ini negara kita telah jadi korban atas penghisapan kekayaan alam yang dilakukan oleh negara-negara besar, segera kita berbincang dengan Kwik Hyun Gi. Pak Kwik, apa benar Indonesia sekarang ini masih jadi korban aksi penghisapan kekayaan alam oleh negara maju yang tak ubahnya dengan aksi penjajahan? Nah, kalau kita lihat sejarah Indonesia tahun 1967 dalam alam-alam kemerdekaan, nah di situ digambarkan oleh Brad Sampson betapa Indonesia sudah dibagi habis. Dan kalau kita lihat, mulai saat itulah dibentuk IGGI yang menjadi CGI, yaitu klub negara-negara yang menggerojok Indonesia dengan utang luar negeri sampai sekarang akibatnya seperti ini. Lalu kemudian di Indonesianya, yang nama ekonomi-ekonomi yang termasuk yang satu aliran pikiran yang terkenal dengan nama Berkeley Mafia, itu lalu menjadi kroni lembaga internasional, IMF, World Bank, segala. Mereka tidak pernah absen di dalam pemerintah, hanya sebentar, yaitu ketika Gus Dur. Sesudah itu begitu presidennya Megawati kembali lagi sepenuhnya sampai saat sekarang sudah 100% kembali lagi. Jadi dengan kehadiran menteri-menteri dari Berkeley Mafia ini alirannya sampai bukan hanya menterinya, staf ahli sebetulnya ya sudah penghisapan ini lebih dahsyat. Sebab kalau Belanda dulu itu mengambil buah dari pohon-pohon yang mereka tanam sendiri. Cuma caranya menanam pohon, caranya membangun perkebunan-perkebunan menggunakan orang Indonesia sebagai budak. Sekarang sumber daya alam habis-habisan, semua dihisap habis-habisan. Utangnya besar, utangnya gundul, bayangkan. Nah, pada hakikatnya penjajahan yang ketika itu adalah menghisap kekayaan bangsa lain. Jadi, kalau kita mau mempertahankan kekayaan alam kita, maka sebaiknya kita kelola secara mandiri. Tapi bukankah kita juga terikat perjanjian internasional terkait masalah ini, Pak Kwik? Kalau saya melihatnya begini, ya ditinjau dari sudut spirit, itu ya memang kekayaan alam, sumber daya mineral, itu ya sebaiknya dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, dimiliki seluruh 100% dari manfaatnya untuk bangsa Indonesia sendiri. Nah, tetapi ditinjau dari sudut menghormati perjanjian-perjanjian internasional, memang perlu dipertanyakan. Nah, apakah itu bisa? Memang bisa saja mempunyai pendirian yang mengatakan bahwa sebetulnya mereka sudah menikmati cukup, lebih dari cukup. Jadi modal yang mereka tanamkan itu sudah lebih dari kembali berlipat-lipat ganda. Demikian Kwik Hyun Gi, saya Kiki Wijaya.